Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannif rahimullah ta'ala wal-gharibu qawnuhu mushtaqqan. Dan kebanyakan hal ini dia mushtaq. Ya, hal ini mushtaq itu dia sifat. Apakah dia isim fa'il misalkan, atau isim maf'ul. Nah, kata beliau wal ghalib kebanyakan. Berarti ada yang bukan mushtaq berarti nanti. Tayyib barakallahu fikum. Nanti ada yang muawwal bil mushtaq. Tayyib, muawwal bil mushtaq. Namun ghalibnya mushtaq. Wa qad yaqa'u jamidan muawwalan bi mushtaqin. Nah, ini kata beliau. Nah, qad yaqa' qad ya, ikhwatnya ini tufidu at-taqlil. Nah, terkadang hal itu, kaunuhu itu, ya kau jamidan, dia jamid. Ya, bukan mustaq. Tapi dia jamid. Namun nanti muawalan ditakwil kepada mustaq. Nahu badatil jariyatu komaron. Tapi komaron kan dia bukan mustaq. Komar dia isim jamid. Komar ya ukhtinya Syams. Ya. Tapi nam al-jariyah anak perempuan itu badat. Badaya bedu nampak. Nampak komaron, nampak seperti bulan. Nah, nanti kan komaron di sini i'rabnya sebagai apa? Hal. Dia jamid muawwal bi mustaq. Nah, nanti di takwil ke mustaqnya itu, itulah yang jadi halnya. Ya. Aslinya dia isim sifat, dia adalah sifat. Yaitu ai mudiatan. Mudiatan yaitu bercahaya. Ado ayudiu, mudi ya. Isim fa'il. Isim fa'il dari ado ayudiu karena jariyah muannas maka mudiatan. Yaitu bercahaya. Wabi'tuhu yadan biyadin. Hey, perhatikan ya. Jadi komaron dia mushtaq. Ya, apa? Ditakwil kepada mushtaq, dia hal. Mudiatan. Bercahaya. Kan jariah anak perempuan itu badat, nampak komaron. Laksana bulan. Apa i'rabnya komaron? Hal. Maksudnya apa kan jamid ditakwil kepada mushtaq, mudiatan, bercahaya. Wa bi'tuhu yadan biyadin. Perhatikan bi'tuhu yadan biyadin. Aku menjualnya ya dan biadin, tangan ke tangan. Maksudnya apa? Kontan. Ya. Nah, ya dan yang pertama itu hal. Hal dari fa'il dan maf'ul. Ya. Biadin itu bayannya. Ya, fihi mana al-mufa'alah. Ai mutaqabidin. Ya, saling mutaqabidin. Saling mengambil. Artinya kontan. Nah, ya dan biyadin ditakwil ke mutaqabidin. Mutaqabid isim fa'il. Tapi ai mutaqabidain. Mutaqabidain ya. Secara kontan keduanya mengambil. Ya. Wadkhulu rajulan rajulan. Masuklah rajulan rajulan. Nah, rajulan ketika isim jamid. Nah, i'rabnya apa? Rajulan hal, rajulan rajulan hal dari fa'il. Isim jamid muawwal bil mushtaq. Takdirnya apa? Mutarattibina. Ya, udkhulu mutarattibin. Masuklah secara teratur rajulan-rajulan. Satu-satu. Maksudnya secara teratur. Ya, barakallahu fiik. Nah, terus dibaca sini. Syarahnya. Ya. Siapa? Fakhruddin. Bismillah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wal ghalibu kaunuhu mushtaqan ila akhir ay al aktharu fil hali an yakuna mushtaqan ay wasfan ma'khudan min masdari nahwu min masdarin nahwu ja'a zaidun dhahikan fa dhahikan halun wa huwa wasfun mushtaqun min masdarin wa huwa ad-dhahiku wa qis alayhi baqiyatul amthilati. Baqiyata maf'ul dari kis. Wa kis alaihi baqiyatul amthilati. Kis itu dia fi'il amr ya. Terus wa innama kana al-aktharu fiha al-ishtiqaqu li'annaha wa innama kana al-aktharu fiha al-ishtiqaqu khabar ya kana لأنها صفة لصاحبها في المعنى والصفة لا تكون إلا مشتقطة itu mustasna mufarraq ala hasabil awamil. Terus وقد يقع جامدا مؤولا بمشتق ويكثر ذلك ويكثر ذلك في ثلاث مسائل asyaru ilaihi al-musannifu bil amthilah ilaiha bil musannifu bil al-musannifu enggak pakai bi al-musannifu bil amthilati lanjut terus al-mas'alatul ula an tadullu al-halu ala hala ala an diulang an tadullu al-halu ala tashbihi nahu badatil ala tashbihin. Haknya itu bukan hak domir. Terus nahu badatil jariyatu qamaron fa qamaron halun minal jariyat minal jariyatu wa huwa jamidun muawwalun bi mushtaqqin ay mudiatan athaniyatu an tadulla ala mufa'alatin minal janibina nahu al burru minal janibain nahu al burru bi'tuhu zaidan yadan biyadin fayadan halun minal fa'ili wal maf'uli wa biyadin bayanun wa fihi ma'nal mufa'alati ay mutaqabidain al-thalithatu an tadulla ala tartibin nahu udkhulu rajulan farajulan rajulan halun minal fa'ili wa huwa jamidun muawwalun bi mushtaqqin ay mutarattibina. Terus tanbihun tanbihun ikhtalafa fi nasbil juz'i tsani min hadzal mithali ukhtalifa fi nasbil juz'i tsani min hadzal mithali wa nahwihi wal mukhtaru anna kulla minhuma mansubun bil amili li anna majmu'ahuma huwal halu fa innal haliyata mustafadatun minhuma la min ahdihima. Wal ghalibu kaunuhu mustaqqan qala syarih di sini ai al aksar itu kebanyakan dari hal dia mustaq. Mustaq yaitu dia adalah wasfan sifat yang ma'khudan yang diambil dari masdar. Ja'a Zaidun dahikan. Perhatikan dahikan dia hal wa huwa wasfun. Dia wasf. Dia adalah isim fa'il. Mustaqqan min masdarin. Ya. Taib. Ya, dahika yadhaku, fahu dahikan, fahu dahikun gitu. Taib. Wakis alaihi baqiyatal amsilati. Analogikan aja, contoh-contoh yang lain kayak gini. Wa inna makan al aksaru fiha listiqaq. Nah kebanyakannya adalah mustaq li annaha sifatun li sahibiha. Karena yang namanya hal itu seakan-akan dia adalah sifat. Seakan-akan dia adalah na'at dari sahibul hal. Namun dia adalah sifat atau na'at dari sahibul hal bukan secara i'rab, secara hukum. Fil makna. Secara makna aja. Nah, yang namanya sifat la takunu illa mustaqqatan. Ya. Yang namanya sifat dia pastilah mustaqqah. Waqad yakunu jamidan, terkadang hal datang dalam bentuk jamid, nanti muawwalan ditakwil bi mustaqin. Wa yaksuru dzalika, kebanyakan ini fi salasi masailah, di tiga permasalahan. Asyara ilaiha al-musannifu, yang diisyaratkan oleh musannif bil amsilati. Al-masalatul ula, yang pertama, antadula al-halu ala tashbihin. hal menunjukkan pada makna tasbih. Ya, contoh badatil jariyatu qamaran. Ya, si anak perempuan itu nampak bagai qamar. Bagai berembulan. Maka qamar ini kan jamid. Enggak ada ya tasrifnya apa? Qamar enggak ada. Qamaro yakmunu qamaron enggak ada. Dia hal dari jariyah. Ya. Nah, si qamar ini jamid muawwal bi mustaqai mudiatan, bercahaya begitu. Asani atan antadulla ala mufa'alatin, yaitu menunjukkan adanya kepada mufa'alah, interaksi dari janibain, dua sisi, dua pihak. Ya, al-burru bi'tuhu Zaidan yadan biyadin. Bur, ya, gandum ini aku jual gandum ini kepada si Zaid yadan biyadin, tangan ke tangan, maksudnya kontan. Maka yadan itu hal dari fa'il dan maf'ul. Biyadin bayannya. Ya, biyadin bayan. Nah, ini fihi terdapat makna al-mufa'alah. Ya, makna adanya interaksi. Ay mutaqabidain, saling mengambil, artinya kontan. Ya. Dia dapat uang, si Z dapat bur. Si Z dapat bur, dapat gandum. As-salisa antadula ala tartibin. Ya, yang ketiga yang menunjukkan kepada makna tartib. Ya, berurutan, udkhulu rajulan rajulan. Masuklah orang per orang. Ay rajulan rajulan ini kan jamid. Ya, dia hal dari fa'il. Fa'il yang ada di waw jamaah. Oh jamidun muawwalun bi mustaq. Berarti gimana? Mutarattibin. Udkhulu mutarattibin. Masuklah secara teratur. Paham sini? Ya. Jadi taib. Kalau dia muawwal bi mustaq itu di tiga permasalahan umumnya, yaitu hal tadulu ala at-tashbih, yang kedua apa? Tadulu ala mufa'ala minal janibai, yang ketiga apa? Tadulu ala tartib. Tanbihun, tidak ada yang perlu diperhatikan. Ukhtulifa dipersisikan finas bil juz isani fi hadal misali, ya bagian yang kedua yang tadulu ala mufa'ala bi'tuhu al-burru bi'tuhu Zaidan yadan biyadin. Ya. Nasabnya itu yadan. Taib. Wah, wal mukhtar pendapat yang dipilih anna qulan min huma mansubnya itu dengan apa? Mansubun bil amil. Ada amilnya. Di anna majmu'uhuma majmu'uhuma huwal hal. Karena ya, majmu'nya itu adalah hal. Innal haliyata mustafadun minhuma. Ya. La min ahadihima. Kan bi'tuhu apa tadi contohnya? Al-burru bi'tuhu Zaidan. Ah. Ya. Yadan biyadin. Baik. Karena keduanya itu kan si B itu aku dan si Z, fa'il dan maf'ul gitu ya. Keada apa namanya ya dan biadin itu untuk keduanya. Ya, mansubnya dengan amil, amil ini mana Pak? B itu. Ya, fa innal hali ata mustafadun minhuma. Maka hal ini ya diambil dari keduanya. Dari B itu dan Zaidan. La min ahadihima. Bukan salah satu dari keduanya. Taib wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Hal ini enggaklah datang kecuali setelah sempurna kalam. Ai ba'da jumlatin tamatin, yaitu setelah kalimat yang sempurna. Bi makna annaha laisa ahada juz'ai al-jumlah. Yang maknanya hal tersebut bukanlah salah satu dari dua bagian dalam jumlah. Walaisal muradu bi tamamil kalam ayakuna kalamu mustaghnian anhu. Namun bukanlah maksud ya tamamul kalam di sini adalah ya bahwasanya kalam udah enggak butuh lagi kepada hal. Ya berdasarkan firman Allah wala tamshi fil ardi maroha. Seandainya enggak ada hal enggak sempurna kalam. Seandainya marohannya kita hilangin wala tamshi fil ard. Enggak jelas. Ya, mubham. Baik. Baca berikutnya. Ya. Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimallahu taala qawluhu illa ba'da tamamil kalami ay li'annahu fadlatun. Baik, karena hal itu bukan umdah tapi fadlah. Terus wa qawluhu ay ba'da jumlatin tamatin. Hadza tafsiru li tamamil kalam. Tafsirun. Hadza tafsirun li tamamil kalami. Baik, setelah jumlah tamah ini jumlah tamah. Ini tafsir dari tamamil kalam. Tamamul kalam yaitu ba'da jumlatin tamatin. Terus wal jumlatu at-tammatu ya al-murakkabatu min fi'lin wa fa'ilin ay au min mubtada'in wa khabarin. Nah, yang namanya jumlah tamah yang tersusun dari fi'il fa'il atau mubtada' khabar, karena inilah dia yang umdah semua. Terus wa qawluhu alaysa al-muradu ayyakuna al-kalamu mustaghniyan anha ila akhir ay li'anna al-fa'idata qad tatawaqqafu ala dhikrihi kama fil ayati allati dhakaraha al-musannifu wa nahwu wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin ala tara anna al-kalama la tatimmu fa'idatuhu al-maqsudatu biduni dhikri marahan wala ibina. Baik. Walaisal murad ayakuna kalam mustaghnian anha. Ayakuna kalam mustaghnian anhu. Namun bukanlah maksudnya kalau walaupun hal ini dia datang ba'da tamamil kalam, bukanlah maksudnya itu bahwa dengan kesempurnaan kalam enggak butuh lagi kepada hal, bukan demikian. Aili annal fa'idata, karena yang namanya fa'idah dalam suatu kalam qad tatawaqqafu, terkadang dia bergantung ala dzikrihi, kepada penyebutannya, penyebutan hal. Ya. Bergantung di situ. Kama fil ayati, sebagaimana di ayat maroha. Kalau enggak ada maroha gimana? Wala tamsi fil ard. Kenapa wala tamsi fil ard? Jangan kalian berjalan di atas muka bumi. Ada apaan? Oh, ada ilatnya. Maroha. Nahu wa ma khalaq nas sama'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ya. La'ibin dari wa ma khalaqna. Dan tidaklah kami ciptakan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya dalam keadaan kami main-main. Ala tara annal kalama la tatimu fa'idatuhu al-maqsudatu. Apakah Anda tidak memperhatikan kalam ini enggak sempurna faedahnya? Enggak sempurna maksudnya apa? Kalau dia tanpa penyebutan hal tadi, maroha dan la'ibin. Wala tamsi fil ardi. Udah gitu doang. Kenapa wala tamsi fil ard? Ya. Baik. Wa di sini ya. Wala yakunu sahibul hali ila ma'rifatan. Sahibul hal pastilah dia ma'rifah. Kama taqaddama fil amsilati. Sebagaimana yang lalu pada contoh. Au nakiratan. Ya. Namun boleh sahibul hal datang dalam bentuk nakirah namun bimusawwigin. Ya, dengan adanya musawwig yang membolehkan. Fidari jalisan rojulun, ya. Fidari jal majrur, jalisan hal. Taib rojulun, mubtada muakhor. Mana sahibul halnya? Mana sahibul halnya? Hah? Fidari hari rojulun, ya. Rojulun adalah sahibul hal. Taib. Nah. Ada musawwiknya, ada yang membolehkannya. Sebagaimana bolehnya musawwik, apa bolehnya mubtada datang dalam bentuk nakirah, ada musawwiknya. Apakah ditakdim, ya, takdim takhir, atau diberi na'at, atau diidofahkan, atau didahului oleh nafyun, gitu kan, pada mubtada. Nah, wa qawlihi ta'ala fi arbati ayyamin sawa'an. Nah, sawa'an itu hal. Mana sahibul halnya? Ya. Arbati ayyam. Ya, ayyam. Ayam kan dia nakirah. Wa qauli ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirin. Munzirun. Ya. Tayy barakallahu fikum. Ya, mana halnya ini? Hah? Mana halnya? Hah? Munzirun mubtada muakhir, jumlah mubtada dan ya mubtada munzirun mubtada muakhir, jumlah mubtada ya wal jumlatu mubtada hasrun walaha jar majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar muqaddam. Munzirun mubtada muakhir wal jumlah mubtada wal khabar, afwan saya baca tadi itu fi mali nasbin hal. Jadi munzirun nanti itu dia hal. Ya. Baik. Jadi laha munzirun fi mali nasbin hal dari qaryah. Nah, qaryah sahibul hal. Dia datang dalam bentuk nakirah. Kenapa boleh? Ya, suwi godalika sawwa godalika taqaddumun naf'i. Karena didahului oleh nafiyun. Ya. Didahului nafiyun. Wa ma ahlakna, itu kan? Wa qira'ati ba'dihim wa lamma ja'akum kitabun min indillahi musaddiqa. Ya. Taib. Mana halnya? Musaddiqa, hal dari mana? Dari kitab. Nah. Taib, kok boleh? Ya, musawiknya apa? Takhsis dengan hah? Dengan wasaf. Tapi kita baca syarahnya di sini. Ya. Qala syari wa la yakunu sahibul halu ila ma'rifatan ay li'annahu mahkumun alaihi bil hali. Ya, karena yang ma'rifah inilah yang dia dihukumi dengan hal, sahibul hal dia, keadaan dia. Ya. Wal aslu fil mahkum alaih at-ta'rifu. Dan hukum asal yang namanya mahkum alaih, yang dihukumi itu mesti ma'rifah. Li annal hukma 'alal majhul la yufidu ghaliban. Karena kalau menghukumi kepada majhul, isi majhul, ini enggak memberikan faedah. Ya, dominan demikian. Lakin qad yakunu nakiratan, terkadang sahibul hal itu nakirah biwujudi musawwigin minal musawwigat. Ya, karena adanya yang membolehkan allati ya tuqarribuhu minal ma'rifati. Kama yaqaun mubtada nakiratan bi musawwigin. Fa sahibul hali bi manzilatil mubtada wa hiya bimanzilatil khobar. Ya. Nah, terkadang hal sahibul hal boleh datang dalam bentuk nakirah karena ada musawwik. Ya. Nah, yang tuqarribuhu minal ma'rifah, yang akan mendekatkan dia kepada ma'rifah. Ya. Dia asli nakirah, tapi karena ada musawwik, dia nanti di ada musawiknya ini yang membolehkan, ini yang akan mendekatkan dia kepada ma'rifah. Sebagaimana ya mubtada nakirah yang boleh pakai musawik, dikasih takdim nafiyun. Nah, wasahibul hali bimanzilatil mubtada. Yang namanya sahibul hal itu kedudukannya seperti mubtada. Taib. Wahia bimanzilatil khabar. Sedangkan hal kedudukannya seperti khabar. Wal musawwiqul lati dzakaraha al musannifu huna salasatan. Musawwiq yang membolehkan sahibul hal datang dalam bentuk nakirah ada tiga. Yang pertama taqaddumul hali ala sahibihi. Hal mendahului sahibul halnya. Fiddari jalisan rajulun, maka jalisan hal dari rajulun. Rajulun belakangan wa huwa nakiratun. Wasawwaqa maji'ul hal minhu. Datangnya hal dalam bentuk nakirah membolehkan hal tersebut. Ya, wa minhu taqaddumu taqaddumuhu alaih. Itu karena taqaddumnya hal daripada sahibul hal. Wa qila halun min ad-dhamir al-mustakin fi dhuruf wa huwa usubun wa huwa aswabu. Ya. Ada yang mengatakan dia hal dari domir. Domir mustakin. Salam. Sahib mutaakhir. Domir mustakin itu domir apa ya? Saya ingat ya. Paris. Fikri mana domir? Hah? Dia hal dari domir yang ada pada dorof, dan inilah yang aswab, yang paling, jadi yang ada di, yang dia menempati fidari. Ya, taib. Ini yang paling benar. Li'annahu yalzam manil alal awal maji'ul hal minal mubtada. Ya, karena konsekuensinya kalau pakai pendapat yang pertama, ya, di ada musawiknya itu taqaddum, taqaddum si halnya mendahului sahibul hal, ini akan berkonsekuensi masuk datangnya hal pada mubtada. Ya. Wasahi man'uhu, yang benar enggak bisa. Ya kan hal itu kan dia apa namanya? Maji'ul hal minal mubtada. Kan hal itu kan kebanyakan dia jadi khobar gitu ya. Na'at, mudhofun ilaih gitu. Kalau jadi mubtada ada enggak? Enggak ada. Ya. Baik. Wasahi man'uhu kama taqaddama. Wa yughni an hadzal misal, kalau udah cukup dengan contoh seperti ini, qauluka ja'a musri'an rajulun. Ya. Ja'a musri'an rajul, kan ja'a rajulun musri'an. Karena mau halnya ini datang untuk sahibul hal yang nakirah, maka ditakdim. Ya, ja'a musri'an rajulun. Nah, ini boleh. Nah. Ya. Wasani takhsisuhu bi idafatin aw wasfin. Yang kedua, musawiknya ya ditakhsis dengan idofah atau na'at sifat. Nahu fi arba'ati ayyamin sawa'an. Sawa'an itu hal dari arba'ah. Dia nakirah. Wasawa gadalika takhsisuha bil idofah. Kenapa boleh? Karena ditakhsis dengan idofah ila nakiratin ayyamin. Fa inna idofatan nakirati ila nakirah, idofah nakirah ke nakirah, tufidu takhsis. Ini memberikan faedah takhsis. Kama taqaddama fi babil mubtada wal khabar. Wa misluhu qauluka ja'a gulamu rajulin musri'an. Gulamu rajulin. Nah, ayo lihat. Gulamu rajulin dia memang nakirah. Nakirah diidhafahkan tapi dia memberikan faedah takhsis. Nah, datang pembantu seseorang yang bersegera. As-sani walamma ja'ahum al-ayata musaddiqan. Nah, maka musaddiqan hal dari kitab, kitab sendiri nakirah. Wasawa gadalik, dia membolehkan ini apa? Takhsisuhu bil wasaf. Karena dikhususkan dengan wasaf. Ya. Yaitu walamma ja'ahum kitabun min indillah. Ya, kitabun min indillah musaddiqan. Ya. Musaddiqa. Mana wasabnya? Itu min indillah jar majrur muta'alliq dengan na'at yang mahdhuf, mahdhuf dari si kitab. Ya. Walamma ja'ahum kitabun min indillah mubarak, kitabun mubarakun min indillah gitu kan. Nah. Kitabun thayyibun, kitabun mubarakun, kitabun munazzalun. Nah. Itu. Mana lagi tadi? Fa innal jar wal majrura muta'alliqun bi mahdhufin Na' di mahdhufi na'tin. Karena jar majrur muta'alliq dengan ya bimahdhufin na'tin li kitab. Muta'alliq dengan mahdhuf na'at dari kitab ya. Ya, misalkan saya katakan mubarakun. Wa hadhihi qira'atu ibnu Ibrahim ibnu Abi Ulbah. Ini kiraannya Ibrahim bin Abi Ulbah, wa hiya syadatun namun syad, wa baqiyatul qurra'i namun qurra yang lainnya, para qori yang lainnya dari qira' sabah ya, qara'aha membacanya bi raf'i musaddiqin musaddiqun ala annahu na'tun li kitab. Ya. Taib. Walamma wa misalu maji'il hal minan nakirati al-mausufah. Contoh hal yang datang untuk sahibul hal yang nakirah yang disifati ja'a rajulun tawilun musri'an. Ini boleh jelas ya kayak di mubtada khabar, kayak di mubtada. Ya. Wa misalu ya. As-salis yang ketiga taqaddumun nafyi 'alaih, didahulukannya nafyun. Ini sama kayak ya musawwik dari mubtada nakirah. Ya. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundhirun. Maka jumlah laha mundhirun itu kan jumlah ya mubtada khabar fi mahalli nasbin hal. Hal dari mana sahibul hal min qaryatin wa hiya nakiratun ya wasaw gadzalika taqaddumun nafyi, yang membolehkan ini apa didahulukannya nafyun. Wa ma ahlakna tanbihun qad yaqau sahibul hal nakiratan bila musawwigin, terkadang sahibul hal datang dalam bentuk nakirah tanpa ada yang membolehkan. Wa huwa qalilun, tapi sedikit. Nahu marartu bima in ki data rajulin ai bi kasl qaf, yaitu miqdara ya apa miqdara ki datihi miqdar ukuran. Wa hadis aqbala rajulun mara harama, ya berangkat seseorang haraman ai muhriman dalam keadaan haram yaitu berihram. Wa dan madhab Sibawaihi jawazul qiyas ala musawwib. Madhab Sibawai boleh qiyas. Wa huwa wa madhabul Khalili wa Yunus al-man'u. Madhabnya Khalil dan Yunus dilarang. Tapi silakan ditanya. Kita cukup di sini. Faddalu. Silakan.